طيب يا بسم الله. Sekarang kita lihat kata beliau di atas kan di tufasaniyahnya wa hazin nunu allati ba'dal wawi iwadun anit tanwin. Dan nun ini yang terletak setelah wawu itu adalah nun pengganti dari tanwin. Ya. Itu adalah nun pengganti dari tanwin. Jadi nun yang terletak setelah wawu itu nun pengganti dari tanwin kan, itu sudah sering kita sebutkan. Sekarang kita lihat catatan nomor satu takliknya. Arrafu zalika, itu bacanya arrafu. Mereka mendefinisikan yang demikian itu, maksudnya mendefinisikan nun yang terletak setelah tanwin, setelah wawu itu adalah pengganti tanwin. Min khilali ru'yatihim lil musanna wa jam'il muzakkari salim. Dari pendapat mereka ketika melihat isim musanna dan jamak muzakkar salim. Ya. Jadi mereka mendefinisikan bahwasanya nun yang terletak setelah wawu adalah pengganti dari tanwin, karena ketika mereka melihat isim musanna dan jamak muzakkar salim, akhirnya mereka mengambil kesimpulan seperti itu, arrafu. Mereka mentakrifkan. Ya, mendefinisikannya seperti itu. Kenapa? Idza udifa, apabila isim musanna dan jamak muzakkar salim dimudhofkan, huzifatin nunu fihima. Maka ya, nun yang ada pada isim musanna dan nun yang ada pada jamak muzakkar salim itu dibuang. Tanwinnya ya, huzifa at-tanwinu fihima. Salah. Huzifat an-nunaini. Ya, maka dibuanglah dua nun tersebut pada isim musanna dan jamak muzakkar salim. Paham ini? Karena isim musanna dan jamak muzakkar salim kalau mudhof, maka nunnya itu dibuang. Takulu, engkau katakan, qolama Muhammadin muslimu al-Madinati. Dua pena Muhammad dan kaum muslimin di kota Madinah. Muslimu al-Madinah. Paham ini? Aslinya muslimuna dan aslinya qolamani. Tapi keduanya dibuang karena isim musanna dan jamak muzakkar salim kalau mudhof, maka nunnya itu dibuang. Mereka beralasan gini, fahuzifatin nunu fihima, maka dua nun, nun pada isim musanna dan jamak muzakkar salim tadi dibuang. Kama yuhzaku tanwinu ayyi ismin munawwanin indal idhofa, sebagaimana tanwin ya, di, sebagaimana dibuangnya tanwin pada isim yang ditanwin ketika mudhof, seperti kitabu Muhammadin. Ini alasannya mereka ya. Kan mereka menamakan nunun iwadun anit tanwin. Ya, anit tanwin. Nun pengganti dari tanwin. Kenapa mereka menamakan nun ini adalah iwadun anit tanwin? Alasannya isim musanna ya, dan jamak muzakkar salim, ini alasan mereka ya, ketika mudhof nunnya itu dibuang. Hah? Nun dibuang. Kita lihat contohnya. Qolama Muhammadin. Aslinya adalah qolamani. Ya, aslinya itu adalah qolamani. Tapi nunnya dibuang. Atau muslimu al-Madinah. Aslinya muslimuna. Ya, aslinya itu adalah muslimuna. Sampai sini jelas? Mereka mengukur seperti ini karena kalau ada isim yang ditanwin, ketika mudhaf nunnya tanwinnya dibuang kan? Kita ambil contoh seperti qolamun. Qolamun. Ini kan ada tanwinnya ya. Ketika antum mudhafkan isim ini menjadi qolamu Muhammadin. Mana tanwinnya? Tanwinnya dibuang. Jelas? Maka isim ini, isim musanna dan jamak muzakkar salim yang memakai nun, itu mereka menghukumi juga sebagai nun pengganti tanwin ketika mudhaf. Ya, nun pengganti dari tanwin. Kenapa? Karena isim yang pakai tanwin ketika dia mudhaf dibuang, maka isim musanna dan jamak muzakkar salim ketika memakai nun di akhirnya dan dia mudhaf juga sama-sama dibuang. Makanya mereka mengatakan nun di sini adalah pengganti tanwin. Kenapa? Karena kalau ada isim ditanwin ketika mudhaf dibuang nun tanwinnya. Maka isim musanna ataupun jamak muzakkar salim yang memakai waw dan nun atau ya alif dan nun atau ya dan nun ketika dia mudhaf juga dibuang nunnya, berarti menunjukkan nun itu pengganti tanwin. Paham enggak maksudnya? Berarti menunjukkan bahwasanya nun itu adalah pengganti tanwin. Makanya kata beliau di sini dalam mentaklik dalam sama pentaliknya arrafu zalika. Mereka mentakrifkan, mendefinisikan nun di situ adalah pengganti dari tanwin karena mereka melihat isim musanna dan jamak muzakkar salim ketika mudhaf nunnya dibuang. Sebagaimana isim yang memakai tanwin ketika dia mudhaf tanwinnya dibuang. Ini sebenarnya gambaran sekedar tambahan ilmu saja. Ya, pembahasan biar luas pembahasan kita tentang kenapa dinamakan iwadun anit tanwin. Ya, karena mereka mendefinisikannya, mentakrifkannya isim musanna jamak muzakkar salim kan sama-sama diakhiri nun. Mau dalam keadaan rofa atau dalam keadaan nasab. Nunnya ini ketika di isim musanna, nunnya ini dibuang ketika isim musanna atau jamak muzakkar salim mudhaf. Nah, isim yang pakai tanwin, isim yang punya tanwin ketika dia mudhaf tanwinnya juga dibuang. Disitulah diambil kesimpulan dibuangnya nun ketika mudhaf baik pada musanna ataupun pada jamak muzakkar salim berarti nun itu adalah tanwin yang terbuang ketika mudhaf. Karena kalau ada isim mudhaf ini kitabun, ya pakai tanwin ya, sama kolamani, sama-sama juga pakai tanwin sama pakai nun. Paham ini ya? Ini alasan dia gitu. Alasan musonif menukilkan sebagian ulama nahwu mengatakan kenapa nun di situ adalah pengganti tanwin. Alasannya ya karena isim yang pakai tanwin ketika dia mudhaf tanwinnya dibuang. Maka isim musanna ketika memakai nun dan jamak muzakkar salim memakai nun ketika mudhaf nunnya dibuang berarti menunjukkan nun di situ pengganti tanwin. Ya. Lakin kata beliau, ini musonif yang mengatakan ya, kalau di atas kan arrafu itu takrif dari para ulama nahwu gitu. Tapi kata beliau, ya kiru ala hazal qawli menjadi keruh dalam perkataan ini. Anna dukhulal alifi wal lami la yujibu hazfun nun. Maksudnya permasalahan ini menjadi keruh kalau kita pakai definisi di atas itu bahwasanya isim musanna atau jamak muzakkar salim ketika kemasukan alif dan lam nunnya enggak dibuang. Ya, La yujibu hazfun nun, tidak mewajibkan nun itu harus dibuang. Walau kana misla tanwini ala kulli wajhin lama jaza atau lima jaza al-jam'u bainahu wa bainal alifi wal lam. Kalau seandainya nun, karena itu isimnya kembali ke nun, kalau seandainya nun itu seperti tanwin dari semua sisi, artinya kalau tanwin kemasukan alif lam, tanwinnya dibuang. Kalau tanwin mudhaf, tanwinnya dibuang. Paham ini? Seandainya isim musanna dan jama' muzakkar salim yang diakhiri dengan nun sama dengan tanwin dalam semua sisi, kenapa boleh menggabungkan antara nun dan antara alif dan lam menjadi al-mujrimuna? Harusnya tanwin kan kalau kemasukan alif lamnya kan tanwin dibuang. Kenapa waw dan nun atau ya dan nun atau alif dan nun ketika kemasukan alif lam nunnya enggak dibuang? Ya. Kamala naqulu al-mujrimun. Ini yang baru ana paham. Dari kemarin-kemarin ana baca al-mujri. Ana bacanya al-mujrimu, rupanya ada tanwinnya gitu. Sebagaimana kamu kita tidak mengatakan al-mujrimun. Kan aslinya mujrimun. Kemasukan alif lam bacanya al-mujrimu, bukan dibaca al-mujrimun. Alasannya tanwin dibuang karena kemasukan alif lam. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa nun tidak dibuang ketika kemasukan alif lam, tetap dibaca al-mujrimuna? Artinya menunjukkan alasan menamakan nun pengganti dari tanwin dengan alasan karena melihat tanwin ketika mudhaf dibuang itu enggak tepat. Ya, itu tidak tepat. Kan kita biasa ngira wa nunu iwadun anitanwin, nun itu adalah pengganti tanwin. Alasan kita waktu itu kalau dia pengganti tanwin dikarenakan ketika mufrad ada tanwinnya. Alasan kita ya ketika mufrad ya, bukan ketika mudhaf. Ketika mufrad ada tanwinnya, ketika musanna mana tanwinnya? Tanwinnya itu digantikan oleh nun. Alasan kita gini, ini. Antum kan bacanya kitabun pakai tanwin. Antum bahasnya gini, kenapa menjadi kitabani? Ya, kitabani. Mana tanwinnya? Tanwinnya dibuang dan diganti dengan nun. Kenapa? Karena ketika kata ini mufrad ada tanwin, tanwinnya. Ketika musanna dan jamak, karena tanwinnya dibuang maka digantikan oleh nun. Ini masih mending alasan ini, masih tepat gitu. Kenapa ada nun di sini pengganti tanwin? Kenapa harus pakai nun? Karena ketika kata ini mufrad ada tanwinnya, maka ketika dibuat musanna atau dibuat jamak, biar keadaan tanwin itu tetap ada, digantikan dengan nun. Itu masih nyambung alasan ini. Daripada kita asih alasan, alasannya karena isim mufrad yang ditanwin ketika mudhaf tanwinnya dibuang, maka isim musanna dan jamak muzakkar salim ketika dia mudhaf nunnya dibuang. Berarti menunjukkan nun di sini adalah pengganti tanwin. Kalau alasan ini terbantah dengan alasan kenapa kalau isim yang ditanwin memakai alif lam tanwinnya dibuang al-qalamu, sedangkan jamak muzakkar salim atau isim musanna ketika memakai alif lam nunnya enggak dibuang. Jadi ini tetap dikatakan pengganti tanwin. Kalau ada yang bertanya kenapa dia dikatakan pengganti tanwin, karena ketika katanya ini mufrad itu ada tanwin, tanwinnya. Ketika dibuat musanna dan dibuat jamak tidak bisa memakai tanwin, maka digantikanlah dengan nun di situ. Jangan dikait-kaitkan dengan mudhofnya. Kalau antum alasannya karena dia mudhof nunnya tanwinnya dibuang, sebagaimana isim musanna dan jamak muzakkar salim ketika mudhof nunnya juga dibuang, alasan itu nanti terbantah dengan ini. Kenapa isim yang pakai tanwin ketika ada alif lamnya tanwinnya dibuang, sedangkan jamak muzakkar salim al-muslimuna memakai alif lam tapi nunnya enggak dibuang? Yang mana? Tetap dikatakan pengganti dari tanwin. untuk keadaan jamak. Nah, gitu. Untuk keadaan jamak. Tapi memang kalau ini ana enggak tahu lagi kan. Kenapa al-muslimuna nunnya tetap ada? Kalau kita beralasan nun ini pengganti tanwin, al-qalamu sudah tidak punya tanwin, al-muslimu sudah tidak punya tanwin. Ya kan? Tapi sudahlah. Setidaknya kita tahulah penjelasan beliau di sini dulu. Paham dulu ini. Ini tulisan ini dipahami dulu gitu. Ya. Yang kedua, yang kedua berarti kita masuk di atas dulu. Yang berikutnya termasuk isim yang di i'rab dengan menggunakan waw ketika rofa. Wa amma asma'u al-khamsatu, dan adapun isim-isim asma'ul khams, isim-isim yang lima. Fahiya hadhil alfadhu al-mahsuratu allati addaha al-muallifu wa hiya abuka wa akhuka wa amuka wa fuka wa zumalin. Dia itu adalah lafad-lafad yang mahsura, yang dibatasi oleh muallif dengan kata abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Ya, muallif maksudnya siapa sini? Al-Imam Ibnu Ajurum. Ya, beliau membatasi yang namanya asmaul khamsah itu ya ini. Sekarang kita lihat catatan nomor 2-nya. Hasara al-musannifu wa tabi'ahu asy-syarihu hadhil asma'a fi khamsatin. Musannif itu telah membatasi, maksudnya musannif di sini Ibnu Ajurum, wa tabi'ahu asy-syarihu, dan pensyarah yaitu Muhammad Muhyiddin di Tufasaniyah, tabi'ahu mengikuti pendapatnya Ibnu Ajurum. Tabi'ah itu artinya mengikuti. Jadi musannif Ibnu Ajurum, syarihu di sini maksudnya Muhammad Muhyiddin, mereka itu membatasi hazi asma'a fi khamsa. Isim-isim asma'ul khamsa ini, isim-isim ini hanya pada 5 jenis saja. Pada 5 lafaz saja. Apa maksudnya? Musannif ini maksudnya Ibnu Ajurum. Wa tabi'ahu asy-syarih. Hu kembali ke musannif, dan mengikuti musannif asy-syarihu, yaitu pensyarah Tufasaniyah. Paham ya? Apa yang mereka, yang dia ikuti kepada musannif yaitu Ibnu Ajurum, hazil asma'i fil khamsah, membatasi isim-isim ini hanya pada 5 bentuk. Paham ini? Kan musannif juga mengatakan wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zu. Ibnu Ajurum juga mengatakan wafil asma'il khamsati wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zu malin. Sama-sama ya mengatakan 5 kan. Wa dzakara ba'duhum, sebagian para ulama menyebutkan hanan. Ya. Isman sadisan sebagai isim yang keenam dari isim asma'ul khamsah. Jadi sebagian para ulama, ulama nahwu mengatakan bukan asma'ul khamsah sebenarnya, asma'u sitta. Apa yang keenam? Yaitu hanan. Ya. Yaitu hanan. Yajuzu ayyu amila mu'amalatal hazil asma'i al-khamsah. Boleh bagi isim tersebut untuk beramal seperti amalannya asma'ul khamsah. Jadi hanan ini itu bisa beramal seperti amalannya asma'ul khamsah. Artinya i'rabnya dia juga sama, dirofakkan dengan wawu, ya, dirofakkan dengan wawu, dinasobkan dengan alif, dijerkan dengan ya. Paham ini? Hanan, ya, dia masuk dalam kategori asma'ul sitta. Dan itu memang sebagian kitab-kitab nahwu memang menyebutkannya seperti itu. Ana lupa, ya. Fayuqalu, maka dikatakan hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa nazartu ila hanika. Hanuka dalam keadaan rafa sebagai khobar, ya, tanda rafanya dengan waw. Hanaka dalam keadaan nasob, tanda nasobnya dengan alif. Hanika dalam keadaan jer, tanda jernya dengan menggunakan ya, persis seperti asmaul khomsah. Makanya kalau dimasukkan dalam kategori asmaul khomsah, namanya berubah menjadi asmaus sitta. Lakin al-lughatu al-ashharu fihi antun qasa al-harfu al-akhiru minhu. Akan tetapi bahasa yang paling masyhur, ya, bahasa yang paling masyhur di kalangan para ulama nahwu, di dalam kata hanan itu huruf yang terakhirnya dibuang. Ya, berarti huruf alifnya ataupun huruf wawunya ataupun huruf ya-nya itu dibuang. Itu bahasa yang paling masyhur. Wa yu'rabu bil harakati adh-dhahirati 'alan nun. Dan hanan tadi di'irab dengan menggunakan harokat yang zahir di atas nun. Hakadha, seperti ini katanya. Hadza hanuka wa ra'aitu hanaka wa nadhartu ila hanika. Jadi yang paling masyhur ya, hanan itu huruf yang terakhirnya dibuang. Tapi tetap dikategorikan asma'u sittah. Cuman untuk dia huruf yang terakhirnya itu dibuang. Paham ini? Hanan ini kan, hanan itu satu paket, bukan karena ditanda dia dalam nasab itu, bukan. Hanan memang begini dia itu. Jelas, memang begini lafadznya. Seperti zu, seperti ini. Jelas, hanan pun seperti ini tulisannya. Nah, tapi bahasa yang paling masyhur alifnya ini dibuang. Tidak memakai alif di huruf yang terakhir. Dan nanti kalau di i'rab menggunakan harokat zahiro, harokat yang jelas. Kalau rofa'nya nanti dengan domma, nasobnya dengan fathah, jernya dengan kasroh. Ya, di i'rab dengan harokat yang zahir di atas nun. Hanu, hana, hani. Itu bahasa yang paling masyhur. Jelas ini? Kekhususan bagi dia. Makanya sebagian tidak memasukkan dia dalam kategori asmaul khomsah karena tidak menggunakan waw, alif, dan ya ketika di i'rab. Tapi sebagian yang lain mengatakan dia masuk, cuman untuk kekhususan dia huruf terakhirnya dibuang. Perlakuan khusus untuk dia. Dan memang kalau kita lihat di kitab-kitab nahwu yang lebih lanjut, memang hanan ini dimasukkan kategori asma'us sittah. Bisa dilihat di kitab-kitab nahwu yang lain. Ini dibahas. Kalau kitab-kitab yang masih dasar seperti ini memang enggak dibahas gitu. Tapi kalau kitab yang lanjutan dibahas bahwasanya hanan ini termasuk bagian dari asma'us sittah, pengganti dari asma'ul khamsah. Adapun dari sisi i'rab, hanan i'rabnya menggunakan harokat zohir, tidak memakai waw, alif, dan ya. Loh, kenapa dia memakai harokat zohir? Karena huruf terakhirnya dia dibuang. Itu alasannya. Sampai sini paham maksudnya nih? Ya. Jadi musonif Ibnu Ajurum dan pensyarah yaitu Muhammad Muhyiddin dalam Tufasaniyahnya membatasi isim-isim ini hanya pada 5. Makanya mereka menamakan asmaul khamsah, dan ini yang paling masyhur sama kita. Jelas. Tapi sebagian para ulama nahwu memasukkan hanan sehingga mereka tidak menamakan asmaul khamsah lagi, tapi menamakan dengan asmaus sittah. Dan hukumnya sama dengan hukum asma'ul khomsah. Tapi ada bahasa yang paling masyhur di kalangan para ulama nahwu bahwasanya huruf yang terakhir dari hanan ini dibuang. Dan kalau dibuang, harokatnya nanti ketika di i'rab menggunakan harokat zohir, bukan rofa dengan waw, nasob dengan alif, jer dengan ya. Tidak menggunakan itulah. Tapi mereka tetap mengkategorikan sebagai asmaul sittah, asmaul khamsah. Tetap masuk situ. Kalau antum beralasan misalkan, tapi sudah enggak menggunakan i'rab asmaul khamsah. Iya. Enggak menggunakan i'rab itu karena dia diberi kekhususan huruf terakhirnya dibuang. Kemudian qala Ibnu Malik fi Alfiyati, berkata Al Imam Ibnu Malik dalam kitab Alfiyahnya. Ini Alfiyah Ibnu Malik, banyak syarahnya sekarang ya. Syekh Utsaimin juga punya syarah, Syekh Abdullah bin Fauzan juga punya syarah. Kalau dulu yang kita pelajari syarah dari Ibnu Aqil ya. Kata beliau di sini dalam syairnya ya, nahwu tapi dan berbentuk syair. Kata Al Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, abun akhun hamun kazaka, abun akhun hamun kaza hamun, ini termasuk bagian dari asmaul khamsah. Kazaka, begitu juga wahanu ya. Ini di, karena ini syair, biasanya syair itu huruf terakhirnya harokatnya apa, begitu juga dengan kata setelahnya, makanya yang setelahnya bacanya ahsanu dengan dhamma tanpa tanwin ya. Nah, ini juga daruratu syi'riyah gitu. Jadi bacanya hanan tapi dibaca dengan hanu karena memang tuntutan syi'ir itu seperti itu. Begitu juga dengan hanun, maksudnya hanan. Ya, dia termasuk bagian dari asma'u sitta, maksudnya digolongkan dari saudaranya asma'ul khamsah. Bukan hanya abun, akhun dan hamun, begitu juga hanan atau hanun. Dia ini termasuk bagian dari asmaul khamsah atau asmaul sittah. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu, dan membuang huruf yang terakhirnya itu lebih baik. Itu pendapatnya Ibnu Malik pun seperti itu. Kata Al-Imam Ibnu Malik, bahkan membuang huruf yang terakhirnya hanan menjadi hanu itu lebih baik katanya. Dan itu adalah bahasa yang paling masyhur. Paham ini syairnya ya? Abun akhun hamun, abun akhun hamun adalah asmaul khamsah. Kan ini ada lanjutan syairnya itu atau ada kalimat sebelumnya. Kadzaka wa hanu, begitu juga ya. Oh. Ini za berarti zu. Seperti dengan zu. Kan zu malin. Zu itu kan harus punya mudhof ya. Nah, di sini dibaca kazaka, begitu juga dengan zu. Wahanu, begitu juga dan hanun. Artinya hanun itu termasuk bagian dari asma'us sittah. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu, dan membuang huruf yang terakhir hanan menjadi hanu ahsanu, itu lebih baik. Makanya tadi anak katakan, sebagaimana kata musan apa mentakliknya, dibaca dengan hanu itu adalah bahasa yang paling masyhur. Dan kalau huruf terakhirnya sudah dibuang, i'rabnya itu menggunakan harokat zahirah, tidak menggunakan dhamma, tidak menggunakan wawu, tidak menggunakan alif dan tidak menggunakan ya lagi. Wa min ajli annal ashharu huwa naqsu, dan dikarenakan sebab yang paling masyhur adalah dibuang. Maksudnya apa? Tidak memakai huruf yang terakhirnya, sehingga kalau di i'rab nanti menggunakan i'rab isim harakat zahirah. Ahmalahu al-musannifu wasyarihu, musannif yaitu Ibnu Ajurum dan pensyarah yaitu Muhammad Muhyiddin, ahmalahu melalaikannya. Maksudnya apa? Tidak memasukkan dalam kategori asma'ul khamsah. Kenapa? Kalau sudah tidak memakai waw, alif dan ya, berarti dia bukan asma'ul khamsah dong. Jelas ini. Ini tak wa min ajli, ini perkataannya penta'lik ya. Wa min ajli, dan dikarenakan sebab annal ashharu huwa naqsu, bahwasanya bahasa yang paling masyhur adalah dengan membuang huruf terakhir. Bukan dibaca hanan lagi tapi dibaca hanu. Hani, hana. Ahmalahu, hu itu kembali ke hanu. Maka musannif Ibnu Ajurum dan pensyarah melalaikan kata hanun itu. Maksudnya apa? Membiarkannya, tidak menggunakannya dalam kategori asma'ul khomsah. Paham? Tapi banyak juga para ulama yang mengatakan meskipun dia tidak i'rabnya tidak seperti asma'ul khomsah, tapi hanun ini tetap dikategorikan asma'ul khomsah. Asma'u sittah ya, digolongkan asma'u sittah. Nah, jadi kalau misalkan antum bertanya seperti ini, kenapa Ibnu Ajurum dan ketama Muhammad Muhyiddin tidak memasukkan hanun pada kategori asma'u sittah, malah hanya disebut asma'ul khomsah? Alasannya karena hanun ini i'rabnya tidak menggunakan waw, tidak menggunakan alif, dan tidak menggunakan ya. Kenapa tidak menggunakan tiga i'rab ini? Karena harokat terakhir, huruf terakhirnya dibuang. Tapi sebagian para ulama seperti Muhammad Ibnu Malik dalam matan Alfiyah Ibnu Maliknya itu memasukkannya dalam kategori asma'u sittah. Paham enggak ini maksudnya? Abu Fatimah. Abu Usama, ada pertanyaan? Kalau terlalu cepat ditanyakan ya, nanti anak ulang. Ya. Asalnya sebenarnya Hanuka, Hanaka, Hanika. Tapi bahasa yang paling masyhur, paling sering digunakan, huruf terakhirnya dibuang. Jadi waw, alif, ya, itu semuanya dibuang. Kalau sudah dibuang bagaimana kejadiannya? I'rabnya menggunakan harokat zahir. Itulah alasan Ibnu Ajurum dan Musannif yaitu sahibul mata apa Tufasania yaitu Muhammad Muhyiddin tidak menggolongkan hanun termasuk bagian dari asma'ul khomsah. Itu alasan dia. Ya. Insyaallah kita lanjutkan besok malam dan nanti satu orang anak suruh jelaskan ulang ini pembahasan. Kalau enggak paham nanti malam besok anak ulangi insyaallah. Ya. Naktafi lahuna subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.